Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Fajr. Sampai pada ayat yang ke-20. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-21 sampai akhir surat, sampai ayat yang ke-30. Allahu tabaraka wa ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka ay laisa kullu ma ahbabtum minal amwali wa tanafastum fihi minal ladzati bibaqin lakum bal amamakum yawmun azim wa hawlun jasim tudakku fihi al ard wal jibalu wa ma 'alayha hatta tuj'ala qa'an safsafa la 'iwaja fihi wa la amta. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan firman Allah azza wa jal, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla artinya laisa kullu ma ahbabtum minal amwal, tidak semua harta yang kalian cintai, wa tanafastum fihi minal ladzat, dan tidak semua kelezatan yang kalian berlomba untuk mendapatkannya atau yang kalian perebutkan, bibakin lakum, kekal untuk kalian. Ya. Tidak semua harta yang kalian cintai, kelezatan yang kalian perebutkan itu kekal untuk kalian. Ya. Bal amamakum yaumun azim. Bahkan di hadapan kalian ada hari yang besar. Wa haulun jasim, dan ada kengerian yang dahsyat. Yakni tudakku fihil ard, yang di hari tersebut bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya. Wal jibalu wa ma'alaiha, demikian pula gunung-gunung dan apa yang ada di atasnya. Hatta tuj'ala qa'an safsafa, sampai bumi pada hari itu menjadi sangat datar, La iwaja fihi, tidak ada dataran rendah, wala amta, dan tidak ada dataran tinggi. Ya. Karena keadaan bumi ketika itu sangat datar. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang bagaimana kengerian hari kiamat pada ayat-ayat yang lain, ya, pada surat-surat yang lain. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya, ya, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sebentar, ya. Dan di hadapan kita ada hari yang pasti akan terjadi, yaitu hari kiamat yang ada di hadapan kita, di mana pada hari kiamat tersebut al-ard dukkat, bumi diguncang, dakka-dakka, diguncang secara berturut-turut. Itulah hari kehancuran langit dan bumi. Ya. Semuanya hancur. Kecuali yang Allah kecualikan. Pada hari itu, kengerian terjadi. Ya. Bumi dijadikan datar. Tidak ada dataran rendah, tidak ada dataran tinggi. Ya. Semuanya datar. Wa yaji'u Allah li faslil qada' baina ibadihi fi dhulalin minal ghamam. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla yang berikutnya, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabbmu sedangkan para malaikat berbaris-baris. Wa yaji'u Allah li faslil qada baina ibadihi fi dhulalin minal ghamam. Dan Allah datang di naungan awan. Allah datang untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Pada hari itu Allah datang untuk memutuskan perkara yang terjadi pada hamba-hambanya. Wa yaji'ul malaikatul kiramu ahlus samawati kulluhum. Demikian pula para malaikat yang mulia, penduduk langit, semuanya datang. Soffan soffa, dan berbaris-baris. Ae soffan ba'da soffin, yakni baris demi baris. Kullu sama'in yaji'u malaikatuha saffa. Setiap langit, ya, malaikatnya datang saffa dalam keadaan berbaris, ya. Itu malaikat setiap langit datang pada hari itu dalam keadaan berbaris. Yuhituna biman dunahum minal khalq, yang mereka mengelilingi makhluk selain mereka, ya, mengelilingi makhluk selain mereka, selain malaikat. Wa hadhihi sufuf sufufu khudu'in wa dhullin lil malikil jabbar. Dan barisan ini, nah, anak-anak duduk, ya, anak-anak duduk. Wa hadhihi sufufu sufufu khudu'in wa dhullin lil malikil jabbar. Dan barisan-barisan ini adalah barisan khudu', barisan yang bersikap khudu', ya, yakni penuh ketundukan, wazul, dan penuh sikap merendahkan diri, lil malikil jabbar, kepada al malikil jabbar, itu kepada Allah azza wa jal. Dan ini hal yang harus kita imani, harus kita yakini bahwa Allah azza wa jal akan datang pada hari kiamat nanti untuk memutuskan perkara hamba-hambanya. Allah yang akan mengadili. Dan wajib bagi kita untuk menetapkan sifat ini bagi Allah Azza wa Jal. Itu sifat al-maji, sifat datang. Bahwa Allah Azza wa Jal datang. Dan ini disebutkan dalam ayat ini. Waja'a rabbuk. Dan Rabbmu datang. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan salah satu sifat ini dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, tanpa kita mentaktilnya, menolaknya, tanpa kita menyamakan dengan makhluknya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyelewengkan maknanya. Akan tetapi kita menetapkan sifat ini nam sesuai dengan kelayakan dan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Yang jelas kita tidak tahu bagaimana bentuk datangnya Allah Azza wa Jal pada hari kiamat, karena itu perkara gaib. Ya. Namun kita menetapkan itu adalah sifat Allah, itu datang. Allah datang pada hari kiamat untuk memutuskan perkara hamba-hambanya. Demikian pula para malaikat juga akan datang dalam keadaan berbaris, dan mereka mengelilingi makhluk, dan barisan para malaikat ini adalah sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ayat yang selanjutnya, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan diperlihatkan pada hari itu neraka jahannam. Taquduhal malaikatu bisalasil, di mana neraka jahannam ini digiring oleh para oleh malaikat dengan rantai. Fa idza waqa'at hadhil umur, dan apabila sudah terjadi ini ya, perkara yang mengerikan ini ya, sudah terjadi hari kiamat ini, fa yauma idzi yatadzakkarul insan, maka pada hari itu manusia mengingat, yakni manusia sadar dan bertaubat. Akan tetapi wa anna lahu dzikra, tidak berguna lagi pada saat itu mengingat untuknya, yakni tidak berguna lagi taubat pada saat itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan ay ma qaddamahu min khairin wa syarrin, pada hari itu manusia ingat, yakni apa yang telah dia kerjakan, baik berupa kebaikan atau kejelekan. Dia mengingat apa yang telah dia lakukan di dunia, dia ingat kemudian bertaubat, menyesal. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat untuknya di hari itu. Taubat tidak ada gunanya lagi. Penyesalan tidak berguna lagi di hari itu. Faqad fata awanuha, sungguh telah lewat waktunya. Wa dhahaba zamanuha, dan telah habis ya zamannya, yaitu zaman beramal. Maka pada saat itu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada saat itu manusia yang durhaka ini berkata, yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata mutahassiran, dalam keadaan menyesali. Ala ma farrata fi jambillah, menyesali apa yang telah dia lalaikan berupa kewajiban kepada Allah. Dia berkata sambil menyesali kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban terhadap Allah, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya dulu aku mengerjakan amal soleh, lihayati, untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupan akhirat. Albaqiyati daimati amalan soleha, duhai kiranya dulu aku melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang kekal dan abadi ini, itu kehidupan akhirat. Hal ini juga sebagaimana firman Allah Azza wa Jal yang lain, kama qala ta'ala di surat Al-Furqan, dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Yaqul, dia berkata, ya laitani, duhai kiranya aku dahulu, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, mengambil jalan bersama-sama Rasul, yaitu mengikuti Rasul, utusan Allah. Ya wailata, celakalah aku, laitani lam attaqid fulanan khalila, duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab, sebagai khalil, sebagai teman akrab. Ini penyesalan demi penyesalan. Menyesal kenapa dulu tidak mengikuti Rasul yang Allah utus. Mengapa dulu tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga menyesal, ya. Kenapa menjadikan si fulan sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai teman akrab. Padahal teman tersebut menjerumuskannya ke dalam kesesatan. Sehingga dia menyesal kenapa berteman dengan si fulan. Penyesalan-penyesalan di akhirat nanti, ya, adalah penyesalan yang tidak berguna lagi. Wa anna lahu dzikra, tidak berguna lagi mengingat dan bertaubat di hari kiamat nanti. Wa fi hadza dalilun ala anna alhayata allati yanbaghi sa'yu fi kamaliha wa tahsiliha wa kamaliha wa fi tatmimi ladzatiha hiyal hayatu fi daril qarar fa innaha darul khuldi wal baqa. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya kehidupan yang seyogianya kita usahakan atau kita berupaya untuk menyempurnakannya, yang kita berusaha keras untuk meraihnya, yang kita berusaha keras untuk menyempurnakan kelezatannya, adalah kehidupan akhirat. kehidupan di negeri yang koror, di negeri yang kekal dan abadi. Fa innaha darul khuldi wal baqa. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal lagi abadi. Inilah yang perlu diperjuangkan. Nah, diperjuangkan dengan mati-matian. Al-hayat al-baqiyah ad-daimah, kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat adalah kehidupan yang semestinya kita upayakan untuk kita bisa meraihnya, yaitu meraih kebahagiaan di sana. Kita korbankan harta kita, tenaga kita, waktu kita, dan seterusnya untuk meraih kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang naam, lebih pantas untuk kita perjuangkan. Dengan kita terus melakukan amal saleh, menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Tidak tertipu dengan syubhat dan syahwat. Al-muharramah. Tidak tertipu dengan kelezatan dan kemewahan dunia. Akan tetapi dia menjadikan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang dia perjuangkan secara mati-matian. Akan tetapi sangat mengherankan ya, seseorang untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia ya, untuk meraih kenikmatan dan kelezatan di dunia, dia berusaha berjuang mati-matian ya, luar biasa ya, waktunya dikerahkan ya. Nah, segala upaya dikerahkan untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dunia. Sementara untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan di akhirat hanya sisa-sisa waktu. Ya. Itu pun kalau sempat. Ya. Nah, ini perkara yang penting bagi kita untuk mengoreksinya. Ya. Kita koreksi diri-diri kita. Ya. Sejauh mana perjuangan kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Apakah kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat, ataukah sebaliknya kita menjadikan kehidupan akhirat nomor sekian dan menjadikan kehidupan dunia ini nomor satu. Nah, ini yang harus kita koreksi bersama dalam diri-diri kita. Ya. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ya, fi hadza dalilun ala annal hayata allati yanbaghi sa'yu fi kamaliha wa tahsiliha wa tatmimi ladzatiha hiyal hayatu fid daril qarar. Kehidupan yang seyogianya kita berusaha, berupaya untuk meraihnya. Berusaha dan berupaya untuk menyempurnakannya. Dan menyempurnakan kelezatannya adalah kehidupan darul qarar. Kehidupan akhirat. Ya. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Ya. Tidak ada kematian di sana. Ya. Tidak ada kematian. Imma finnar wa imma fil jannah. Seseorang imma dia tinggal di neraka atau dia tinggal di surga. Kemudian ayat yang selanjutnya, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Dan pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ai liman ahmala dzalikal yaum wa nasiyal 'amala lahu. Yakni bagi orang yang melalaikan hari itu, tidak perhatian dengan hari itu, wa nasiyal 'amala lahu, dan dia melupakan beramal untuk menghadapi hari itu, itu hari kiamat. Sehingga pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah kepada orang yang tidak perhatian dengan kehidupan akhirat. Orang yang lupa beramal untuk kehidupan akhirat. Allah siksa dengan siksa yang tidak ada seorang pun yang dapat melakukan siksa seperti itu. Yakni azab dan siksa yang dahsyat, yang pedih, yang sesuai dengan kebijakan dan keadilan Allah Azza wa Jal. Wala yuthiku wasaqahu ahad. Dan pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengikat seperti mengikatnya Allah Azza wa Jal. Fa innahum yuqarranuna bisalasil min nar. Pada hari kiamat nanti, mereka, orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal, yuqarranun, mereka akan diikat, dibelenggu, bisalasil, dengan belenggu atau dengan rantai, min nar, dari neraka. Wa yushabuna ala wujuhihim fil hamim. Dan mereka diseret ala wujuhihim, di atas wajah mereka, fil hamim, di neraka jahannam. Summa finnar yusjarun, kemudian di dalam neraka yusjarun, mereka dibakar. Wal iyadzu billah. Fahadza jazaul mujrimin. Inilah balasan untuk orang-orang yang mujrim, untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak menyambut dan mengikuti ajaran Rasul-rasul Allah Azza wa Jalla. Kengerian hari kiamat dan kengerian siksa Allah Azza wa Jal di dalam neraka, ini tentunya menjadi mau'izah untuk kita. Ya. Menjadi pelajaran dan nasihat untuk kita. Ya. Jangan sampai kita di dunia ini melakukan hal-hal yang nantinya menyebabkan kita masuk ke dalam neraka atau siksa Allah Azza wa Jalla ini. Demikian keadaan orang-orang yang mujrimin. Bagaimana dengan orang-orang yang mukminin? Orang-orang yang saleh. Ayat yang selanjutnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa amma man amana billah wa tma'anna bihi. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan tenang hatinya kepada Allah, wasaddaqa rasulahu, dan dia membenarkan para rasulnya. Fayuqalahu, maka dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Hai tenang ila zikrillah, tenang dengan berzikir kepada Allah. As-sakinah ila hubbih, jiwa yang tenteram dengan mencintai Allah. Allati qarrat ainuha billah, yang hatinya sejuk na'am kepada Allah azza wa jal, sejuk dengan mengingat Allah azza wa jal. Wahai hati yang seperti ini, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu. Allazi rabbaka bi ni'matihi, yang telah memeliharamu dengan nikmat-nikmatnya. Wa asda 'alaiki min ihsanihi, dan Allah limpahkan kepadamu sebagian dari ihsannya. Ma sirti bihi min awliyaihi wa ahbabihi, sehingga engkau wahai jiwa menjadi salah satu wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan, dalam keadaan rida, dalam keadaan puas. Mardiyah, dan dalam keadaan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiyah ay artinya radiyatan anillah, ridho terhadap Allah azza wa jal. Wa anma akramah bihi minas sawab, dan ridho terhadap pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Wallahu qad radiyya anha, dan Allah telah ridho kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai jiwa yang seperti ini. Fi ibadi, masuklah pada golongan hamba-hambaku yang soleh. Ibadi di sini, ibadullah as-salihin. Ibadillah as-salihin. Masuklah engkau ke dalam hamba-hamba Allah yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau bersama hamba-hamba Allah yang soleh ini, jannati, ke dalam surgaku. Wahada tukhatabu bihi ruh yawman qiyamah, dan ucapan ini ya, naam irji'i ila rabbiki radi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila akhiriha, ya, ucapan ini itu ditujukan kepada ruh pada hari kiamat nanti, dan juga tukhatabu bihi waqta siyaq wal maut, dan ucapan ini juga diarahkan kepada ruh ketika apa? Ketika siyak dan maut, ketika kematiannya. Nah, ketika kematian seorang hamba, ya, hamba yang soleh, hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jal, akan diseru dengan seruan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Nah, ini ditujukan kepada ruh, baik ketika dia meninggal, ya, atau ketika nanti di hari kiamat. Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai dari tafsir surat Al-Fajr. Naam. Taib wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, dan naam menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan rasa takut dan juga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.